malam saat ku berjalan sendiri. Nikmati indah suasana ramai kota. Duit cuma kucing pun tak jadi masalah. Jalan jauh sedikit biar hitung-hitung olahraga. Sebelah